Mulane wa qurratu aini. Tapi nak salat kanggo kowe laga birotun problem apa? Wa inna barang sing berat. Iku jelas kanggo kowe, ora kanggo aku. Ora kanggo wong saleh-saleh. Terus pangeran ngendikan illa alal khosin kan nunjukno ono nisbat. Salatnya satu, yang satu nganggep kabiroh, yang satu nganggep qurratul aini. Mergo menyang wonge beda-beda. Lah iku jenenge nisbat. Nah salate yo sitok. Roh ke? Ya ngono iku jeneng ngaji. Nek iso ngono tak khatam isek iki. Nek buta nyuwe sapi tak sembelih nang saiki. Lah nganti piro regane sapi? Kuat Mas. Lah iya saiki engko bar dhuwur khatam. Khatam ta ora? Lah iya iya. Betul. Suwi lho ngaji iki. Namanya khataman, tapi makomnya semua nopo. Melainkan kabeh ayat-ayat pangeran itu kabeh rano nisbat. Awak nak muji awak langsung. Alhamdulillahirobbilalamin langsung kuat. Melainkan walillahil asmaul husna. Rasa nisbat sih lagi fatuhia. Kau kau di kepentingan. Iku pangeran semua lidi saya gojlok menuso. Aku itu kau dungo radungo. Aslinya aku sedih asmaul. Tapi kau lu muni mujib ya perkara kau butuh dungo. Iku menuso di gojlok pangeran. Iyo darahnya aku mujib ya merkau kau di kepentingan. Aja nih Allah tetap walillahil asmaul husna wasite. Cek fatu cek ora. Mana Allah nak istuqo hukum nisbat itu dibuang. Kau arah roh dukane pangeran mulku baru kira paham mungkin. Awak nak istuqo hukum nisbat tu dibuang. Ya ikut nego akhir surat Isra kul aminu bihi. Allah tu minu. Iki sifatku sing hakikat. Cuk iki percaya cek ora percaya. Mungkin arah penting. Ya mana kau dulu. Mergo gak oleh hukum hakikat diganggu oleh hukum nisbat. Allah tetap siji. Allah tetap lahul asmaul husna. Cek iki percaya. Dadi wong nak maca Quran kono iku nangis. Ya banyak hukum hakikat kan gak iso digaguh hukum nisbat. Mulanya kul aminu biya awla tu'min. Mereka al hakikat la tata ghayyar hakikat gak akan rubah. Nah saya ini masalahnya wong-wong memahami Quran orang ini iki. Mulanya jadi kuwajuh. Coro Quran matahari itu terbit. Semuanya matahari terbit coro Quran itu sopo. Wataro apa? Yang kamu lihat. Mana nih taro ya kok raro? Roa ya roh yo berhubung kue digenti tak taro nak jauh warai sorop nak tiga ilam kurup ilate ilang ya alam taro nah masa balik diwarai ngomong akan pidato berarti atau mikir sorop mawas kan arai so sini sini uang itu kasut dua itu kasut kan. Tapi Tuhan ini lagi ra kereng. Lagi rezeki nak kaya. Ida asmar. Ongzur apa apa. Wah, kasut terlalu muni. Kasut je muni. Sepuro ya sepuro. Mau fikir gula orang. Aku dewe bamen tak eling-eling. Sajane fakir uga haram, Pak. Semari haram uring-uringane. Jadi sebenarnya fakir itu udah haram. Semari haram itu kan terus subuh pendek, gampang apa? Uring-uring. Ada sekali fakir gak uring-uringan wali tenan. Tapi kan yo angel, Pak. Dojo ora duwe misale pengaji ra dhe sangu anak rewel, bojo protes kok gak uring-uring. Sabaram sepiro? Mantap bangun nuno fakir uga haram gak semari haram bu uring-uringan ini mengajar aku kiai kudu mapan jadi uring-uringan ya kan terus nyaman kayak kulon kan nyaman terus nyaman akali nyaman imanis nyaman gak bagi soan rasuan serak kepikiran gak penting sama Allah wabillah ngaji nuruti perintah Allah kok ketika aku izlaning kamar nuruti perintah Allah kumpul manusia suwe-suwe mari hati atas tapi rak kumpul manusia salah nabi kumatku hak ulang ya wes ya wes akhirnya ya kumpul pas mulang aja pas jagongan yang ngelamprak aduk didi selera-selera ini kok dipeduh ya mesti hadu nafsi apa hadu aku mau kira-kira rai-rai ini gitu ah kira-kira gue raruh potongannya ya jadi ling-ling ya pokoknya anggar pangeran ngendikan kok gak dinisbat nah itu hakikatun mustamirroh jadi hakikat sing berkelanjutan Ayo Allah ketika ngendikan matahari fungsinya apa ya? Asyamsu wal qamaru bi husban. Tapi nak wong yo beda-beda dinisbatno. Kayak salat ku apa? Salat tu la kabiratun problem illa alal khasyi. Nah khasyi ini sapa? Alladzina dzunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin setiap saat ketemu pangeran. Tentu setiap saat ketemu pangeran kan kondisi terbaik kan pas salat. Wah, aku ketemu pangeran pas rokok dangak-dangak. Kan yo isin. Aku ketemu pangeran pas rokok rodoa juga kan yo isin. Aku ketemu pangeran pas WA nang ambek wong wong wedok kan yo isin. Wah, kerem anggap surat itu segala-galanya ini kondisi terbaik saya ya Allah. Kalau ingin kau ngambil monggo. Iku jeneng ya. Wah, aku anak kira salat sowan. Tapi kowe kurang bakal ngono. Ya sing ngono-ngono ya Kanjeng Nabi terus putune koyo Abi Habib Syekh. Memang dari awal nganggap salat segala-galanya. Harus ditakdir kabudut pas sujud. Banyak ulama yang kan Mbah Zubair apa kabudut itu tersiksa. Terus nyuwun santrine jeneng Pak Zainirin yo jupukno hikam. Jadi dijupuk malaikat Israel ambek mau hikam. Jadi gak nyaman. Musan karena berusaha saking senenge ilmu apa kabudut gak nyaman gak ambek sinau. Jadi ngenteni Israel ambek sinau hikam. Kowe ora mah buka catatan utang. Oh. Ya Allah. Mergo ape ngunekno zaman urip ku isin mbek bojo akhire wis gak duwe wektu siki. Allah karim, Allah karim. Tapi ngene ku iso swarga. Kamu tolo pangeran ngopo neraka. Dadi mulane Nabi anggap salat segala-galane mergo salat itu kondisi terbaik. Ya maksudnya ya salat, ya mulang, ya apa saja yang kebaikan. Nanti darani khusin bi alladzina dzunnuna annahum mulaqu rabbi, orang-orang yang selalu berkeyakinan. Kabeh ulama nak manani ya dzunnuna di sini bukan dzun tapi apa? Keyakinan. Ya, dadi ya sudah. Tapi salat kagu kowe lho, jajal kiai-kiai rekam. Gua di sini-sini wong. Sini-sini. Bar maghrib terus lagi dahar. Terus krungu adzan. Ya rasa-rasa. Assalamualaikum sale direkam Pak santrian do mlayu. Guayane tegas jebule padha wae. Ayo gayane coba jebule anggap salat prop. Ya ora kabeh tapi agak-agak yakin ya. Sing ora berarti sing alladzina dzunnuna annahum mulaqu. Iku Nabi nek anggap salat kan. Aku cek duwe. Saya itu pengagum salat. Meskipun kula jarang imam, tapi kula nu pengagum salat. Kula gadah kitab khusus salat kuat. Iku Nabi nek ape salat kan. Ketika Bilal notok dalam ya. Dulu itu kan masyhur ya. Jadi Bilal kalau sudah waktu salat sebelum adzan itu notok dalam Nabi tok tok tok as-salat ya Rasulullah. Ibu Nabi itu sewenang arihna ya Bilal arihna ya. Dari kata aroha yuri khuirohatan arih kulaturi apa ngekei istirahat siro ya Bilal iya cung aku ke istirahat jadi itu sholat sewenang itu sekali keluar dari dalam ka'anna hulam ya'rifna wala na'rifu Nabi ramai-ramai wong tapi nak sampai mau sholat itu tak kok itu faham kok gak kenal ka'anna hulam ya'rifna sangking usulnya Nabi jika sahabat itu Nabi yang bersabar di sholat serana wanita kok karena tadi sudah saking isekene pangeran itu masyhur ka'annahu lam ya'rifna. Ya wis sing ditiru Sayyid Ali Zainal Abidin nang bar wudu khusya ala bar wudu kesemper bar wudu keng nopo kuwi roh aku pe madhep sapa kuwi kan tenrake barokoan diusap-usap nang apa sih iku lho nak jumatan diusap nang masjid apik ning bolongan masjid teman. Bareng takbir beluk jam. Takbir beluk jam tuh. Ya ngono ya kok urip ya Allah. Jajal iku salate sah ta ora. Jawabannya muka-muka sah. Oh coba jawab sah muka-muka. Yung Nabi ku saking hormati pangeran, dhewe Nabi umpama aku ra wedi beratno umatku normale siwakan tak wajibno. Lha wong ketemu pacar, ketemu presiden, wong dosi kaatan iki ketemu pangeran bar rokokan busuk-busuk. Terus muni Allahu. Beluke jek metu. Ya Allah, ya Allah. Amin, amin, amin tenan. Ngene kuwi ngajine jalalah. Kadang ya gawane apa sawi Mas. Amin, amin tenan.

Misalnya setara wangi mulai ini terus paham kan jeneng no mas? Wes waya kolulah kan jam ini ku. Jadi kan diruangi kini melak kan sumbut tuh. Terus apa misalnya? Terus paham misalnya gue jenis sumbut. Ternyata. Jubule bareng wajib kenangane ku di kanca kenalan anyar. Dadi ora roh takbir anyar tapi entuk kanca anyar. Ono sing maklaran macam-macam. Tapi aku pe protes piye ngrepati apa wis ngene. Ono sing bayune rabi yo bergo ngaji ngene iki macam-macam. Akeh. Ono sing entuk kanca mergawe yo. Kok ngaji wis ben karo pangeran rahmati ora oleh dibatesi. Dadi aku yo mbatesi wong ben. Mbak sesuai ada yang terkayuan bareng berada sana tegdir namun ada diwian sampai pengiran masih sering nangis mereka pengiran itu saking mulai ketemu pomora pengiran itu mungkin sakit tapi pengiran tidak perlu buat sakit ini tapi bahasa itu sah namun bahasa itu sah mereka pengiran itu sering istilah no awak ya falam ma'a safunan takomnam jadi aku itu delok Fir'aun susah dari pangeran. Kok aku itu pangeran tenan uti saya ingin pangeran abal-abal. Iku lagi istilahnya pangeran yo asafuna apa? Jadi asafu gawe susah sama Fir'aun sabalan ini. Asafu susah aku. Bagi pangeran ditanding. Kayak aku mencari ahli tafsir tak sinoni tenan. Terus disaingi ahli tafsir kok terjemah memang kelo. Gue deng iku ya iku wong Islam ora gedeng iku. Memang kelo to wong Islam disugoi tafsir sing abal-abal kan yo mangkel. Tapi mbok mangkeli wong pangeran rahmate jembar iso ae. Lho kula nu hormat lho kula mbek kelompok Islam misalnya nyun saya kula mbek Wahabi nggih hormat karena banyak yang sama. Lah nek pas aku mangkel yo pas sing dimangkel lho misale kene wiridan dianggap bid'ah. Ya nek ngono yo kudu nglawan tapi ning bab itu saja di bab yang lain kita hormat. Misale mereka menghormati sahabat sampai sahabat ditulis ning soko-soko masjid itu kita seneng karena itu khasnya ahli sunnah. Tapi nak pas babi kena wiridan tenan darani kita darani gawe aku tu ngelawan tapi babi kuah ya boh. Lepas kan baca aja saya atin ya saya atum isuha. Pas kau digoblok no ya males. Goblok. Tapi aku hiburan naya rasa doa hati. Tapi nak pas cocok ya muni cocok. Desain masjid Medina kan kalau cocok tenan semua dalam hal ini babi bagus tu kan ditulisi nama-nama sahabat akhirnya punya tradisi menghormati sahabat itu yang mengkhaskan kita beda dengan si A kan kita menghormati semua sahabat tapi yang bab wasilah mereka beda dengan kita dan apa pas dibisa ya oleh malas tapi pas saya aja luwe-luwe berjaza usayatin itu jelas nih ini tafsir-tafsir kena dibisa janjok ya oleh malas janjok asal pas loh kan misalnya kayak diorang ini bucah kok tikus rauh oleh malas gue celeng rauh oleh kudu pas. Ya. Kudu apa? Podo. Raimu elek ya kudu balese raimu elek. Ora kok raimu elek sak turunanmu bapak. Iku susu jeneng apa? Susu. Kudu pas. Mulane aku seneng bisa sampean niku. Perkarane mbok males iku kualat kowe. Aku mparek pangeran dilawan. Untung aku ora tau nganggo hakku, hakku tuntas. Pangeran itu dilapuri Nabi Musa. Jangan wong seneng ku mangkel. Jangan kira kowe seneng aku terus gak mangkel. Wong seneng mulai dhisik ya mangkel. Ya dengan gaya masing-masing, tapi niate ra mangkel, gak repot kowe. Niate ora mangkel. Kayak wong Arabi lho, wong Kanjeng Nabi khutbah cerita kiamat. Wong Arabi yo mangkel. Nabi ku piye cerita kiamat orang no tanggal ya masuk akal ya. Lah sahabat itu ya sampe no di kiamat ya. Tapi Arabi tak ya Rasulullah wajengan cerita kiamat orang no tanggal ya. Lalu mata saat kiamat itu kata pas khutbah Nabi ku sembro mangkel orang Nabi wong apik Nabi ku aja bayangno karo atimu nah atimu kan aja nelek tenang maksudnya Nabi sih jelas itu gak jawab mas gak jawab itu tetap khutbah terus sahabat itu debat oh Nabi gak midanget melani tidak ngeris ono sahabat sing analis kariha memang Nabi gak suka makanya gak ngeris balenin aja orang desa mata saat sampai tiga kali akhirnya Nabi gelem-gelem jawab Nabi jawab ya ma'atatalah lah kayak ada takok kapan nah persiapan apa po lu soal persiapan aku sholat biasa emang lucu kan ma'atatulah kabiro sholatin wala kada wa kada saya tidak punya persediaan yang lebih sholat kalau biasa zakat biasa poso biasa walakin ini uhibu kamu modalku seneng jenengan

Misalnya kita jadi Nabi Musa. Ayo ya, ya Nabi Bani Israel nak terus kemana neng kali? Ini montok kemana neng kali? Boleh ngelirin berpokoknya. Nabi Musa jenenge Nabi kan yo mau buka aurat di depan. Terus digosip no mayak tali Musa sama anak, mayak tasilu Musa sama anak ilah anakku ada. Ya rata mana nih ada ru? Ada. Caca nggak berdua. Tapi Musa itu ragil matu sebagai kita mergo apa? Adar. Apa mau jadi bu? Bisa unik-unik. Manggel, orang manggel ya, karena gak bisa mengkonfirmasi. Satu-satunya cara mengkonfirmasi dan aku duduk di depan umum kan orang mungkin wong nabi. Ngeser orang nabi aja. Manggel gak gue? Jajal caraku itu kan orang manggel. Wong darah yang normal kan manggel. Mau meluruskan harus kasful aurat buka aurat, gak mungkin lagi. Nah, tapi pangeran tetap pangeran. Pangeran udah coro Musa raduso, tapi terkonfirmasi. Tadi pangeran gak unik. Lada tanda podoti ini, ya Musa raduso tapi terkonfirmasi. Nah, akhirnya Nabi Musa suatu saat tawadus neng apa neng kali, tapi udah WA, no? Lah akhirnya apa mas? Kambingnya uklen, Nabi Musa gak sadar bedak, ngeliwati bani, lu cuma normal. Iku pangeran. Tadi pangeran tu cik pinter deh. Tadi mau Musa ra perlu dosa kan gak niat. Tapi terkonver. Iku nara pangeran raiso. Tapi Nabi Muhammad kekasih orang perlu ngalami nganti ngono kurang jorok. Tapi tingkat disakitinya sama. Cuma contohnya ojo babiku, paham ya? Contohnya ojo babiku. Mulane anggere Nabi Muhammad dilarani kaume dawuh laqad udhiya Musa fi akbar min hadza fasabar. Jadi lapor mulane ojo geman men sering sowan kiai, iki lapor masalah ora ana guna. Kiai mbok lapori utang, mak kiai ora duwe utang. Tapi waktu itu. Piye itu mbok lapori opo iki? Pemenang kiai cilik ngene iki, bojo kula kereng. Lah iku malah nemen. Terkape lapor opo jajan? Pemenang nak kiai ini sepuh di lapor anak kula nakal. Aku malah wis nganti putuku ana sing nakal malah repot menan. Sing kiai cilik-cilik ngene kok kowe-kowe. Nanti kula suwun nah, wong alim ku barokah. Barokah wong alim mergo elmune. Mestine nak sowan wong alim pas mulan ben sesuai fungsinya. Wong ning dokter profesional kok ning wong alim wae jajal kowe percaya dokter mergo apa? Mergo mengobatinya. Sowan dokter ya pendak praktek mengobati. Lah nek misale seneng dokter terus sowan ning alun-alun pas liburan terus piye? Ah liburan dokter ya gunane apa? Mesti wong sowan dokter ya pas praktek mergo ngobat. Apa gunane kowe lara terus sowan dokter pas dokter ya wisata. Sing penting wis sowan entuk apa jajal. Jadi aku ini sakit kue, tak lara ibu nubre kue bener sidik no, bener akeh ora mungkin kue ono. Jelas ya mazhab kue yo. Faham. Jadi ben ngerti. Jadi lah soal komentar mau Nabi Musa tau matur pengiran, jo ijazah ben wong cep ora komentar ide. Jawab pengiran lu. Ada seun lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'uhu aku sing pangeran wae lara sadi nang pangeran kadang istilahno falam asafunan taqamnam Fir'aun nyusano aku ujug-ujug aku pangeran piye aku sing pangeran kok disaingi lho tersiksa lho Mas misale ujug-ujug terus Tuhan memaklumatkan diri aku sing ahli tafsir ora Gus Ba aku ikhlas lah tersiksa terus aku ikhlas lah tersiksa kok iso mubalek kok dadi ahli lho sinaune opo kapan terus usorope piye terus makune piye ora kok perkara hasud yo masih mengkonfirmasi kecuali tarung ana ping telu jebule yo alim tenan mungkin aku lagi ikrar. Dadi yo normale wong tersiksa kaya kowe di kanca zaman sekolah ora tau munggah muhafadzah amen mardud terus krungu kabar tanggon kowe iku alim alam aku yo tersiksa. Apa yang lurus lagi mau dikasut? Gak lurus lagi. Khawatir menyesatkan. Terus piye jajal Mungkin menangis sekolah ya atau munggah. Terus kurungu kabar, wah, kiai top walim alama, masya Allah. Rono saingan. Jebule rono saingane ning hutan iku ra. Kiai ning desa terbelakang. Liyane cek primbon dene iso maca Arab. Di mangkel nang sekunane kuno. Wong seneng ya mangkel. Mereka tadi, dia punya cara sendiri untuk versinya sendiri. Kadang ngono iku yuk din nabi ya pancen wis ngono. Iku pangeran ge. Nabi Musa ku penggemar ya wae. Lha ora mangkelo piye Mas? Mbok arani mangkelo iman. Dadi bareng ning ora-ora teh iku ando kelaparan. Jenenge ning padang pasir kan kelaparan. Akhirnya mbek pangeran saking ngung kesayangane pangeran Bani Israel zaman iku diturunno anzalna alaikum manna wa wasal. Dikai makanan cepat saji. Dadi manna wasal wae gamane jenis makanan langsung saji. Ono ki kuna mana ni bentuk, mana bentuk kok dipangan mana-mana. Pokoknya jenis itu cepat apa saja. Tapi mereka menawar Musa ning dinggon pakanan variasi. Nah sak jenis itu bosan. Lanas firo ala to ami wahid fatulana robbakan yukhrij lana mimma tumbitul ardu nimpak liha wakisa iho. Mungkin Nabi jaba kastimun kerai, omang kalau. Lanas firo ala tu amfat ulana robbaka yukhris lana mimma tumbitul ardu diterangno mimbak liha yu mangan yu kudu ono sayure wa kisa iya ono kraine wa fumia ono bawa wa fasoliha wa adasiha wa basoliha mangkel gak misalnya jadi wong alim ngalamah terus tamu mumbakas niki niku ya waya krai sekedah malih waya timun sekedah mangkel gak ulama ya perilakunya orang-orang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada masalah. Anak Nabi Bakri ini sidik. Di wonten cerita tengene hadis sahih. Saya pastikan hadis sahih. Wonten tiyang niku ngutangi Kanjeng Nabi, dukung Kanjeng Nabi nggih. Kadang ya anak. Nabi niku kan gada mantu kaya raya jenenge Utsman bin Affan. Juga punya donatur kaya sekali kaya Abu Bakar Abdurrahman bin Auf itu kaya sekali. Tapi kita tidak pernah tahu maksudnya kan Nabi kadang diutang. Ya terus ditiru sampean barang itu ya. Dan Nabi itu ya unik kadang ya utang. Apa yang berkobir so, sebagian umatnya utang, seneng utang. Soleh-soleh lah ya diutang. Ngurus-ngurus masjid itu ya kok diutang. Kadang duit masjid barang diutang. Serepa. Ini ku utang. Utang ini ku orang kesahur-sahur ke Nabi, itu pulau raro, makanya saya bilang raro. Pada Nabi, ini donatur kaya-kaya, tidak tahu saya sirinya kenapa Nabi tidak minta atau apa, tidak tahu. Ketika beliau ditagih, wa'akhlodolabulkola, sampai dimaki-maki akhlat itu di Nabi ditagih secara keras. Sayyidina Umar Abu Bakar tersinggung mau disahur dan mau dimaki-maki orang itu. Sampai Nabi, gak fa'inna li sahibil haqimakola. Ben, pancen wong ngutangi berhak ngumpat. Jadi kue wani jadi kiai tidak fa inna li sahibil haqqi maqulan wong utangi sing nyaur terlambat berak nopo umat tepat jadi berak misoi ya. Jadi misoi Nabi ya tenang mawon. Ternyata orang itu orang Yahudi yang pintar sekali, dia pintar sekali. Saking pintarnya dia itu dia melihat wajahnya Muhammad sudah dia jelas Nabi. Dari segi perilaku yang sekian kriteria yang ia yakini, yang ia fahami dari kitab Taurat itu Nabi, kecuali satu yaitu dia baca walam yazid jafa'ul qawmi lahu illa khilman. Dan diantara ciri Nabi kalau ada kaumnya yang mangkok, yang angkuh itu tidak akan menambah Nabi illa khilman, kecuali Nabi itu tambah baik. Dimaki-maki Nabi hanya senyum saja. Terus Nabi mutus sahabat utangi pedet. Pedet itu ya anaknya sapi kan jenuh. Terus begitu pedet. Kalau ya raro pedet. Mana untuk mana raro jenengnya nanti. Belum ragilum jenengnya nopo. Tiba korban sapi mau begini sing itu pak Islam seling. Enggak bucu nih uang. Perkara nih sing korban nih orang sing bucu nih uang. Uang sing lanang kan melo ngerti. Awalnya terus disaur besar. Ya kita itu raro. Nabi itu ya unik. Nabi ngaram no riba. Riba itu misalnya utang 1 juta dibayar 1 juta 200. Tapi Nabi nanti utang pedet baik lagi terlambat dibayar sapi. Ya sahabat-sahabat yang protes utang jiran pedet dibayar sapi. Jadi khair hukum, ahsan hukum kondoan. Api-api ya wong di utang nak nyaur di luar. Saya ini udah didalili renten nirbang. kula ya setuju, setuju wong iku bisa ngaji. Mergo wong sing anti riba ya medhit tenan. Nggih sing anti riba medhit. Wong sering didamu para kiai, para santri. Wong utang kurang-kurang ajari wong, nek gak gelem nambah. Cara kula ya dosa. Tapi nambahin atas nama riba ya dosa, padha dosane. Ya sing ra dosa ya utang. Sampai tak tonton, biar sampai dengerti hukum. Saiki aku diutang Ruben, sumur kemungkinannya kecil yang 0, sekian. Misalnya contoh itu, aku diutang Ruben 1 juta. Saya ulang apa itu? September. Saiki tahun rong ewu kita dimulai. Diutang saiki emas berapa? Iya pak. 500 ribu. Bareng aku reso nyaur sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun tak sahur tetap 1 juta. Padahal ketika aku utang Ruhin 1 juta itu emas 400 ribu berarti untuk emas 2 gram setengah. Setelah 2 tahun uang 1 juta itu gak cukup untuk beli emas 2 gram setengah, paling hanya dapat 2 gram. Berarti kan rugi Ruhin karena uangnya mengalami penyusutan. Paham ya? Itu kalau sengketa jelas, memang digerus emas kalau sengketa. Kalau tidak ada sengketa, saya harus tahu diri. Apa mana misalnya Ruhin nagih pulau untuk rembang. Misalnya gara-gara saya terlambat, Ruhin nagih saya ke rembang. Berapa kali dia umbal? Misalnya berduaan, naruhan, seumbalan. Entah bintar nih. Satu saya bukan. Nah, Ruhin senang mangan, umbalan murang marung. Umbalan saya akeh kan. Berokokan mangan, beribu gelegean mangan meneh tiap terminal mangan. Kenapa ngetek nodonya? Padahal dia nagih saya sampai kenarpan salah saya. Misalnya dia nelpon pakai pulsa salah saya. Kok terus tak sahur pas 1 juta itu alasan apa coba? Nah makanya Nabi punya sisi itu khairukum ahsanukum. Tapi Nabi ngalalo riba ya ora mungkin piye wae nambahi riba. Sri wong fikih terus fatwane ngene. Jika nambahi tanpa akad, ngekei bebunga, ngongko ora apa-apa. Lah akhirnya diakali ya agar ngluwai jare ngekei apa? Bebunga jare sembokono lah khilaf-khilaf macam-macam. Tapi sing jelas sing gak gelem riba wong medhit, masalahe wong bela medhit kan ya dosa. Medhit ya dosa riba. Dosa. Kalau nanti dibantah bagi ayah, nanti itu tidak riba. Lalu saya itu agak riba model mono, itu malah reso nyawar utang. Misalnya kalau agak cili, diutang 5 rupiah. Kok nyawar tetap 5 rupiah, boleh pecahannya 5 rupiah, bisa reso. Gelem-gelem kan nyawar 100 rupiah, itu enak ono, berarti riba biro, sangat pula 5 rupiah. Paham ya? 100 rupiah harus rapayu, disawar 500 rupiah, berarti riba 400, sangat pula 5. Sebenarnya ulama-ulama tengah Al-Azhar itu khilaf. Nak nyawar utang 10-an tahun itu bicaranya, kan ngekrus emas. Itu disebut wa intu bitum falakum ruhusu amwalikum latat dimuna wala juzlah. Kue tahun 70 diutang Ruhin 500 sewu, di sewu didolok pedet. Lo cek ilang kecilin, ngambil orang tanggani sunat itu didolok pedet pada ini, cek rukun. Didolok pedet, payo tolong atau sewu, digo sunatnya ponahane. 10 tahun kemudian sunatullah pas tukaran. Ya alhamdulillah pas tukaran. Karena tukaran ditagih. Wis 30 tahun, 20 tahun. Dibayar 300.000 untuk titiknya. Mpedet wis saiki 7 juta. Ayo kena fatwa ayo utane 300.000, sahur 300.000, kacek 10 tahun untuk pedet atau untuk titik. Untuk titik. Ayo sanggup sengketa ngoten pun rumet. Lalu bolak-balik di suami tiang sengketa itu. Dia orang ngeluruh sobat. Lalu harus bisa utangi pedet. Coro di anak putu harus piro bisa pedet itu sobat. Wadah ada umur. Jadi saya ngutang, ya nak urip, nak mati. Sebat. Ya nak urip, nak mati. Ya tak omong ya, aku gelem mutus. Nah syaratnya aku langsung rito, nak orang rusak. Ya kalau siap itu ada mutus saja dengan itu kalau pedet menek kapok tetap itu juta di kurus emas ragil lebih itu kalau pedet menek tapi sing utang itu peratrimo sing utang itu peratrimo ini itu peratrimo gue tak rumah hati tetap diputuh kurus emas dia bakas putuh kan pedet itu selingkuh macam-macam malah ada tuh anak pedet pintu cepet dong udah selingkuh wah tuh orangnya kurang pirang Aku tak mau kira rasa bayang no ada pedet tu nak kawin orang yang gua ali jadi hasil zina. Pemakasan anak-anak juga. Bang, kita terus macam-macam. Jadi sing darani wong sopan itu termasuk sopan dalam membuat hukum. Ya dewe pangeran wong nak riba iku tobat wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Lan astobat wa in kuntum falakum ru'su amalikum. Lan astobat kuwi entuk Rasulullah. Rasulullah kuwi darane yo dikrus emas. Wong saiki ora ana krus liyane napa. Tapi sing kekos ta, coba paling dhuwur, coba paling napa. Saya ulang ngerti tak apa itu ya, yo tak krus emas. Lumpir nak dikrus sapi lu yo rafet. Sapi lu yo kadyo kadyo lumayan tapi ya rumah saku apa dikrus sapi lah dibang rupiah, dibang nopo angka. Mbak kulo namanya Ki Sidik. Di bapak jenenge Ki Abdul Rahman buyut kulo. Di kuriyen kaji pun tak 16 sapi. Sapi kuwet di. Sak kajine. Ya nate ngajekno misale dhuwure yo tak 16 sapi. Istilahnya nak diutang sak kajenan 16 sapi nak sapi sitok 20 juta ping 16 juta saya hitung no pinten 2 kali 16 32 berarti 320 juta bola wale zaman saiki kaji mau 40 juta itu disaur 40 juta mau 320 wong dhisik utange sak jare warise sing utangi ya 320. Jare sing utangi ya sak kajina. Dadi kadang malah melorot, tak sapi ku melorot. Paham ya? Cara kowe dadi ulama dadi hakim mutusno sing ndi? Lah enak ora tau ulama ngene iki ora tau mikir. Tapi nek ana wong hukume do kecangkeman, hukum kok ngono iku ora ribet, ora tau mikir kok kecangkeman. Mungkin sing mikir kudu yen ora kecangkeman. Jadi nak melorot ke milen misalnya utang sak kajinan zaman itu ke milen fatwa 320 juta untuk 16 apa? Sapi apa milen fatwa digendeni kaji saya iki 40 juta mau utangin aku istilah sak kajinan orang jumlahnya sapi raiso atau sampai? Ya, mau utangin sak kajinan orang jumlahnya sapi. Yang melalui lama itu sebenarnya suaranya itu awal karena itu orang melok badi, melok ngukumi tidak salah, disalah orang lagi pengiraan banyak lama karena jimpen itu seperti hadis afadidul lama afadidul lama itu wali itu suaranya dibarawai pengiraan ayubal awliya, khurujan, wali itu suaranya wong sing jihad, mati syahid itu suaranya kecuali ulama pas ulama itu ada pengiraan kif jelas seperti kitab-kitab ya. Hei ulama, kamu tidak boleh masuk suaranya itu kan mandek innaman zilatakum posisi kamu itu biman zilati ambiyai fasfa'u liman sih kamu itu seperti nabi saya jadi kamu berhak memberi syafaat yang kamu gendang tapi saya pastikan aku langsung milih di suarga gak riba balik malah repot gue lagi rukin pocok jadi gue gak roda lade malah perkoro kan jadi apa rasa arep-arep kemungkinan gue tetap oportunis hari ini jadi tapi gue tenang gini, gue pengiran orang yang lebu banyak kok nyapa hati sih ya gelem-gelem aja ya kan ya nyapa hati ya dipeksa gue sopan gue lagi jangan ngelih jadi ulama ini dunia itu nanggung umat nanti itu keluarga itu cek kan gue lagi mau bidol-bidol itu kan ya tapi itu bagus dan sama harus percaya sama hati syafaat biaya Allah tetap pengiran yang akhirat. Karena kulon rasa senang dalam hal ini kulon rasa senang di Mu'tazilah. Mu'tazilah itu berpendapat orang kalau mati itu sudah finish, amalnya tidak bisa dikirim. Sama nujul nyontohnya gua Wahabi, Muhammadiyah, PKS, atau LDI tidak usah. Saya ini ulama, tahunya khazanah zaman dulu. Zaman jangan memprovokasi saya melihat yang sekarang. Kata swingi kulon ngomong kunut, kulon ini ulama, Roy kulon Imam Syafi'i kunut atau Hanifah tidak kunut. Hisab sama ruyah tahu saya Imam Suki percaya hisab yang lainnya percaya jadi ulama itu jangan didorong amati yang sekarang ulama itu ya ngerti ini sanad zaman tahun 100 Hijriah 200 nopo senengane kok merovokasi wong paham senengane kok merovokasi wong kon komentari zaman nopo san pintu tapi Mu'tazilah itu berpendapat karena Nabi ngendikan wong nek mati ku finis misalnya ruhen wis mati yo finis ngamali wis ora iso dikirimi ngamal yaudah itu dikirimi ganjaran mereka menolak sehingga mereka menolak syafaat menolak nopo orang itu akan di Nabi nyafaati ngomong wis final kok disafaati sing suar merokok atau merokok sing suar ke suar. Kemudian ahli sunnah itu menolak karena ahli sunnah percaya hadis syafaat. Hadis syafaat itu sahih dan mutawatir. Syafaatnya Rasulullah, syafaatnya para malaikat, syafaatnya para ulama. Alasannya ahli sunnah sederhana, karena Allah tetap Tuhan. Yang namanya Tuhan tetap sifatnya abadi. Termasuk sifat abadi ini Allah yaf'alu ma yasha. Allah ra iso diatur di akhirat. Kowe ra iso dikte pangeran Gusti ini sudah meninggal kok amalnya tambah. Gusti ini sudah meninggal, ini sudah di akhirat kok dapat bonus sama alasannya apa? Pangeran kok warai, pangeran ya palu nopo? Mayas. Nak jenenge pangeran tetap pangeran, nek akhirat ya pangeran jadi ahli sunah lho wong pangeran kok mbok akhirat. Ya apa akhirat itu tunduk pangeran apa pangeran sing tunduk akhirat? Terus sampai kok acak undang-undang menurut konstitusi akhirat bahwa Tuhan harus tunduk sama aturan akhirat bahwa orang itu sudah tidak boleh mendapat syafaat. Tidak bisa seperti itu. Pangeran ben tetap pangeran. Dia pangeran ben tetap pangeran. Tetap ning kono ya fa'aluna wa ma yas. Lha sing paling medeni. Yo medeni bagi kita medeni. Termasuk medenine ngeten niki sing hadis sahih Quran. Wong lebih swarga yo udah bledak-bledak. Aja bayangno nabi sing swarga kowe kowe kan udah bledak-bledak. Ngawur tenan. Saking ngawure ku ora ana kebutuhane. Jadi bareng lebih swarga bleng langsung ngeloni widadari sing kowe. Bariku makan-makan. Pangeran sing di swarga ora diusit warno wis kowe terus. Makan-makan minum-minum wis. Sedopo kan keras babene swarga untuk bojo widadari akeh. Wes rong soleh ning dunya ku dibujuk kadang rayu utawa ayu cerewet. Mulane digandar. Digandar. Wes menyang problem wong soleh ku kan arep bojone elek. Yo ayu napa? Cerewet. Nak ana abento apa? Ke milah di. Milah di. Ora milah di bos. Apa milah yo ayu yo nerima yo pinter mah mbek kowe. Faham ya, tapi pangeran tetap pangeran duwe. Akhir wong swarga iku lha. Sange lalene tak kok ingin dadi pangeran. Ya ahlal jannah. Apa kamu sudah puas masuk surga saya yang begini ini? Kulo aja apal hadise wa ma lana la narda ya rabbana. Bagaimana kita ada puas, kita sudah punya apa saja. Punya istri banyak, punya apa-apa saja. Seri pangeran. Lho kowe ora butuh ridha iku piye? Iso wae tak usir sanggo swarga. Wah panik mungki wakku bagaimana ke mamal pura kula nuwun sekak soan sing duwe langsung lan sing bener ke suatu soan ke wah par tapi ya rapopo apa emang lagi wong bingung jadi gue bingung ke suatu akhirnya Allah lagi diumum no ukhillu lakum ridwani fala asqatu alaikum abadda saya kita umum no ning kue kue ku tak rindu ni lan aku rabakal gedeng kue selawase lagi ahli swarga sujud ya Allah saya tidak pernah sesenang ini mergo wis dijamin ora bakal dibendu tapi gek mau ora ono tetep men kelon wae iku nunjukno nak pangeran tetep pangeran ya nak pangeran tetep pangeran masuk sok ben ning akhirat Allah tetep ya aluma ya paham ya maksudnya mergo pangeran ya tenan tak warai sampean. Semua sampean ngandel kula. Selagi ne rong alim kados kula kudu ngandel sih. Engko gak apa-apa nek salim beda ora apa. Sampeyan aja ana wong Jawa kadang ra ilmiah. Bae kula wong Jawa lah. Tapi kok gak jenis sing ra ilmiah. Nek cara usul fikih tak warai ilmu ne ulama. Halil khitab, halil mutakallim dakhilun fil khitab amla. Apakah mutakallim itu masuk khitab apa amla? Wal asah lah tidak. Yeah. Jadi misalnya begini, Allah punya aturan. Nah, wong Jawa kan ngene, wong iso ngongkon ra iso nglakoni. Itu sebagian wong ngongkon wong pancen kudu ra nglakoni. Nek soal usul fikih sampeyan aja nut kula to ya nek wong ngalim. Misale kula ngongkon rugi ngene, "Hen. Kono lho moro mali boro, aku tukokno bakso." Aku ngongkon kan? "Hen. Aku tukokno bakso ning mali boro." Kula jenenge apa? Amir utawa mutakallim. Terus Ruhin mau orang Malia Guru tuku bakso. Yang namanya mutakalim, yang merintah itu tidak masuk kena kitab. Raiso Ruhin ngongkon-ngongkon orang ngelakon di Dewi. Ya Raiso ngongkon orang ngelakon di Dewi. Misalnya udah santri Ruhin, Hin, sumurku keduk. ngongkor-ngongkor orang lakon itu nah aku sih ngedut sini orang ngongkor lah orang curah orang ngongkor kok raiso ngapain lah sesuai nang ini bos gue sudah apa lebih aku ya sudah kau pilih lah ya kacau kafe so. Jadi ada masalah di mana Amir gak perlu ngakoni paham gak? Tapi jadi rumah ini gak artinya ada beberapa masalah yang pancen Nabi ilmu takalim gak usah. Jadi nak Allah mutus, mau sepi sholat, ya sholat ya mbak. Ya sah, pengiran juga kan sholat, blokok. Paham ya? Kaji Nabi ngedikan cong, umatku kabeh, sholu alaiya, aku mau sholawat dengan aku, jadi kan dia apa, mau sholawat. Cuk kacau, blokok, blok. Lewong cowok seneng aneh, nak ada perintah, aku kudu nyontoni, ya ada saya kena tiga contoh. Nak pengiran perintah, terus kan nyontoni. Paham ya? Lah artine ngene nak pangeran perintah kuwe kon ngamal ning donya perkara ne kok ning donya iku kuwe nek ning akhirat ora iso ngamal ya bener jeneng akhirat ora iso ngamal. Kaya iku salat ning neraka golek masjid ning neraka. Lah yo Mu'tazilah nek gobloke ngono ya ora ora wae jeneng akhirat ora iso ngamal. Kene neraka ben ngamal apa? Sedekah ora ono butuh duit. Kaya ben salat golek masjid kangelan wudhu mending di neraka. Paham. Dadi nak pangeran merintah, pangeran ra mlebu kita, mergo pangeran mutakallim, mulane ra kenek. Lah Mu'tazilah ku nganggep hukume pangeran pangeran yo kenek, berhubung pangeran ngendikan sampean wong mati wis ra iso ana amal. Pangeran kudu tunduk ambek aturan hukum. Wong sing merintah kok kudu ning dinggon sing merintah ku ra kenek. Kita. Paham ya? Lu faham tuh orang tenang itu, faham gitu. Tadi misalnya lu kaya misalnya kau ngerbutu deh, lu kayak macam aku butuh, kau macam dia. Kau macam bios kritik. Umat mulai nih uang kudu ngaji usul pegi, faham ya. Tadi opo mutakalim dasilun filsi top amla wasoka yola anak mutakalim berapa bu? Bu kitab yo repot. Ngrawan sering diamuk mbek anak kula. Anak kelas loro wae ra jadi bapak nyuruh sekolah gak berak sekolah. Perkarane muangkel gak katrek nang turu dolanan ke sekolah. Mangkel dak cilik orang tua seneng pegangan lan sadar kok. Sekolah anak cilik kerek kita rukin kongkon anake, cung sekolah PAUD. Terus rukin malah sekolah PAUD. Yo gedak gurune. Ngono kok ora goblok kok bapak nggih. Lah wong Jawa senengane muni wong ngongkon kok ora iso. Lapone ya delok-delok ngongkone lho. Ana sura, ana masalah sing wong ngongkon kudu nyontoni. Ana sing ora iso malah kudu ora. Paham nggih? Paham. Lah Mu'tazilah ora roh ngono iki ora roh. Mbok iso ora roh. Aku yo kumpul, iso ora roh kumpul iki. Amalan dari saya Zabidi sekarang ya. Nak ono hadis syafaat, ono hadis Allah neng akhirat uji koyo koyo on dua aturan. Iku normal. Mergo Allah ora tahu kena hitam. Kok malah Allah diatur be konstitusi. Adi ART, mau KUHP, mau uang nasi mati orang kubat ujungnya ini lo. Pangeran ora iso ujungnya ini. Pangeran tapi apa lu maya? Amalan ahli sunnah nak wa mayamut walam yatub min gambihi fa amruhu mufawadun. Pirobi, ahli sunnah seramal kok jadi pangeran tenang ya. Orang mati kok orang tobat, hukumnya piye? Mufawadun dirobi, mbah urusan pangeran. Jadi orang modal ahli sunnah wong ketakok yo ora roh. Mbah cari sing duit. Dan misalnya orang mati ngombe oplosan. Cara ahli sunnah nyolati, tapi matine oplosan ke oplosan sing mari mati. Sing mari mbun roko yo ora roh, soalnya mbek Umar di sepuro. Mergo luwe apik timbang ra mati-mati misalnya. Wong mabuk ora mati-mati ngeyel-ngeyel wong ning dalan to. Akhire ana kecelakaan akeh mergo mabuk ora mati. Mati-mati. Iso wae sing mati luwih gampang disuwuro mergo jelas kan mengakhiri kejahatannya. Lho sing roh sapa? Berarti balik sing roh sapa? Oh, iso ae sunah paling enak wa mayamut walam yatum min dalbi fa amruhu mufawadun li roh. Ya sembuh sane pangeran. Lah sane lanai selatri ra. Pamiling-iling jadi cara usul fikih mutakallim ora dakhilun tahtal. Lah mau misalnya aku ngadani Mustofa, Mus. Santri iki kandani kene, cung sing belajar, cung sing sregep. Ya mesti wae kiai niku soma-oma ya mendino metuki tamu nek didong anake menterro bojone ning pasar. Pesantren kok protes, Pak. Ya dhewe saiki 100 sinau. Men gunjakan mbek nyai ning pasar. Ya edan kabeh blok goblok. Nah edan ujo nemen-nemen. Yo la iya Allah ku sing ngendikan sing pangeran kok terus ngendikane apa mbok go ngukumi. Allah. Allah sing ngendikan cung kena ngamal. Mergo kowe nek mati ra iso. Terus Allah diatur nek nang akhirat aja ngekek syafaat ini melanggar konstitusi. Waduh bar. Mohon saya kita ingin percaya di sini apa Mu'tazila? Ya lagi kan, kita lagi percaya atau mesti? Ini rata didik jadi ISIS, Mustafa. Kemudian ini ekstrim, sebenarnya. Cuma orang kuagang, jadi sedih ini yang tadi. Faham ya, jadi khitab, ini mutakalin, ini apa lu melibu? Jadi nak misalnya sampaian tak kongkon fin, aku tu kono sate. Yo sedih ni, saya tak kongkon. Muka kali ni, orang usah kena ini wah. Tapi nak corot jowo, aku oras. Pokoknya nak wong kongkon putih so. Makoni, yo no masalah-masalah sing orang ngono, tak semuanya begitu. Tapi pentingnya ngaji, ya pentingnya ngaji. Mulanya sampaian aku tu yakin, neng akhirat, teh pangeran tetap pangeran, tetap ya Pak Aluna wah. Masya. Mulanya masyur wong wong telefon keluarga. Gak tau dosa blas, wisdok suwarko, pengiran takok. Gue roh babi talbun suwarko. Ngertes gusti kula buatan nanti maksiat. Buatan nanti, buatan ibadah bagi dengan. Orang yang ke suwarko karena rahmatku, buatan gusti karena ngamal kula. Dia ini ratri mau ngamal ratri itu. Dasar abid bintu, ya mau ngaji ibadah ada ngebintu atau ngaji. Terus pengiran, ya orang karena fadolku, buatan gusti karena ngamal kula. Tenang karena ngamal lagi, ya wis ini suwarko, walau pulah tahun. Protes dan gusti jari ini swargo selawase. Lagu lo kok swargo bolong puluh tahun. Jari ini kerana ngamalem, ngamalemmu bolong puluh tahun, ngomong umur bolong puluh tahun. Nak swargo kerana ngamalem, ya sesuai ngamalem. Kau umur bolong puluh tahun, berarti kau ngamal kan bolong puluh tahun. Ini bolong puluh tahun. Jari ini swargo selawase. Gusti lo selawase rahmatku ngamalem merah cukup. Nangis dan buatkan gusti gim. Mungkin bolong swargo kerana rahmatnya jenar. Gak gus kecewa. Rokok. Dari pengiraan aku kecewa bar. Mana kena jadi wong alim sing ora ana tetes kula, kula mboten purun kusuk rugi nang swarga krana padha dak kusuk bar. Mana tak wong kudu ra piye ora kusuk. Lah wis swarga ora krana kusuk krana padha rugi no kusuk nemen-nemen. Malah kesel tok. Nah, misalnya kalau kusuk omongan Bung Mustafa hati-hati terukur. Ketemu Mustafa asalamualaikum. Sudi kamu Mustafa sehat-sehat banget. Es, ngantar aku tuh. Angkiri je urek kelar kaji ayo sehat. Nak setruk ayo orang kaji, nak korek kepo kata kono sehat tau orang. Urek potong suarco padolino. Apa? Kena yakin suarco krono ngamal urek pemolong bolot. Aku suarca nih. Senak senin rokok. Nakal-nakal wong kan ya 80 tahun. Berarti nerakane ya kudu. Wah, ya rusak kabeh kan. Lane karo ahli sunah Gus Wargo ifadale Allah, mlebu neraka ajil ya Allah. Krana apa ya ora ora pokok istilahe ngono, wis pokoke ngono. Fa iyu sifat fi mahdil fadli wa iyu adzif fa fi mahdil ajli. So, ya wis padha ora ora. Lho ora ora iku gak eh mungke manusa kok maksara. Malah pintu menang kadung iku. Lah terus piye Gus mesti ini? Ya ora ora. Lah ora ora piye? Lu manusa ora ora iku biasa kok kowe janggal. Wong ora pangeran ora ora kok geger. Baguslah kita ora ora wong trimo manusa. Kok malah maksara. Harus kita pikir sampai ketemu. Lho, ora ketemu ya ora apa-apa manusa. Sing wajib pinter ku pangeran, blok goblok lah manusa ora ketemu ya ora apa-apa. Mulane kalau mikir matur ana wong diutang kepen ya ora iso-iso ya ora apa-apa. Manusia kok kan apa? Iso. Senang kok dituntut. Wah, ya harus kan jelas. Lu manusia orang jelas ya biasa. Dan manusia tarpa ya orang sampai ya. Mari kita orang jelas yang ini. Lu sadar, apa yang tak ilmu ini. Kalau aja yang ngerin, Bapak Nurin ya melarat. Semua megiai lah dia melarat. Baik, kalau lah lagi ya melarat. Suka sampai yang teman kedunya. Ibu, angger ibu duka perkara apa ora kesampaian bapak. Jadi kula ketok, ibu miwa aneh. Lha wong aku ora pengiran kok apa-apa kon kesampaian. Ayo normal lah itu ora kesampaian. Sampai saya kita ajar dong anak-anakku. Teng Hasan, teng Fihai, jadi kita ajar ini. Jadi lah, kalau tiba protes buju kulo, wais, aku itu aneh pak ya. Muda Tuhan kok suruh kesampaian. Jadi aku di pembelaan kata. Yes. Anak-anak istalatnya tauhid kelas tinggi. Sengguntung no kulo maksudnya. Jadi ini prospek kita orang-orang ini. Ya jadi kiai ngono, rasa maksa khusus, maksa ideal, maksa rawan, maksa raro itu biasa. Jadi kira perlu ngerti, supaya nasib kupi ini suatu tanpa rawa, ya perlu rawa. Yang penting di suarga raro ya paham ya. Penting di rawa dan di suarga. Tidak perlu rawa, yang penting di suarga, malah kepengen rawa. Paham ya, terus itu termasuk haunan, jadi gue happy, senang pengiran. Senang pengiran sih, utamanya mau coba tasbih, mau coba tahmid, pokoknya urip senang pengiran. Lu serasa mikir bopo. Benar mati khusnul khotimah, tentunya kok mikir sumben. Jadi gue sholat, gue senang, happy. Paling gak gue enak happy, takoknya pengiran itu pantas. Karena kayak merengut, tidak ridho ya, mampir bumiku. Gue rari ridho ya, kawangannya biar rizkiku, kok merengat, merengut. Lalu gue pilih senang, alasan gue setunggal. Gue gak nanti takoknya kiai. Gue jadi gue sering guyon, mateni hati. Tumitul kulub, iya nak keseringan. Aku ragu ya nak, sangin seneng gue pengiran. Nah, aku nak ragu yang merengut terus itu, raiso aku jawab, nak koi pengiran. Merengat-merengat sangat naik kelas, tak gawe. Di sumber ini ditapok ibu, waduh bisa repot, ya repot banget. Nanti mau repot-repot apa? Paling gak nak happy kan, kita ribani biar apa. Wong zino itu rati ancam perbuatan pengiran, wong koruptor itu rati ancam. Biasa dalam pengiran. Artinya paling ini di seksosi desiden. Tapi nak wong rari dobe kodok koter malam yardobi kodoi walam yasbir ala balai fal jatuh proben jiwai wal yakhruz min tahti ardi wasama. Wong sing gak rido be aturanku kodok koter boleh pengiran liane aku. Ojo manggon langitku, ojo manggon bumiku. Ini cerita terus kok Mustafa aku turi itu. Gue serasa kepengen pokok, seri itu. Paham kan ya, aku turi itu ke kue. Ujung biaya sekedur itu juga. Mereka orang no dosa diancam pangeran, zino, maling, korupsi, mereka diancam ngono. Tapi nak rari itu apa? Nah tentu ada indikasinya. Alamat rari itu gampang merengut, berdak bertutut. Nah happy kan enak kan? Kayak gue loh, misalnya ngaji bejengan kuyan, sampai lah kan enak. Terus barang mikir apa kuyan? Jadi aku merengut. Sampai kan mikir kurang opo kan repot. Malah repot kan, beda kiai mereka kan repot. Ada apa kok beliau begitu? Enak kan? Mulai dari sahabat-sahabat ngendikan kan aku lihat guru yang lucu. Saya lucu yuk, ya ini bener. Yuk si puni minal kuro, kulu tali kan bithaknya nak beli guru, yang boleh guru, yang seneng gue. Bithaknya seneng gue. Tali kil wajib, yang wajahnya ceria. Ada kayak guru tukang mudat-mudat ilmu sing tiket no, wes muka-muka wong itu wes ikut terakhir. Ya perkara ni ngoten ni, ilmu ku ya kayak pangeran. Toro kula sugih lomo ya dunya ni, pangeran. Kok bedutat-bedutat mudat-mudat ku kayak ku sopo. Yesus, ya biar segi bumi ni opo, ilmu ni pangeran, pangeran itu semula ni semula. Serasa apa apa no sing takdir tau rasa seneng tau rasa sing seneng ben seneng sing ora ora biasa ya makhluk ora penting kabe wes harus. Sebelah kita dari pangeran, guys. Tapi bilang umat Nabi itu, kan? Umar Ham umat Nabi Muhammad, umat asli umat Muhammad, umat Jawa sana umat Nabi Muhammad. Nah, cara istilah rotip saja nama aslah Allah umurul muslimin, sorof Allah syarul mukmin. Jadi aslah Allah umurul muslimin, moga moga Allah sudah jadi kafir sana Islam, sorof Allah syarul mukmin. Semoga Allah menghindarkan orang mukmin dari semua yang menyakit. Yes, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ini penting kula aturaken. Dadi sing diarani wong alim utawa wong saleh iku wong sing nganggep donya iki tetep kaya Allah Subhanahu wa taala. Apa keihak dadi pangeran ya falu napa mayat. Dadi dicontoni kanthi Nabi kepengin banget Abu Thalib iku kapundhut iman, tapi Allah ngersakno. Kanthi Nabi maksudno wasi mergo mateni wong paling disenengi Nabi Sayyid Hamzah malah maksi entuk hidayah. Iku kaji Nabi tiga bingotan gue lingi-lingan nah Allah tetap ya palu ya Allah sih mempunyai pengir tapi Nabi sebagai Nabi ya seneng aja gak nak kaya tenang kok dungong ngobos kudu seneng Ojo malam aku jumlah kok ngobos darah ini ramanti. Cara aku loh sampai ngimami istis kok terserah lo udan. Terus orang protes, dia tau hidungannya kok ngobos. Malah kudunya dia seneng. Yang ini gitu dia pengiran seneng. Orang itu tak dikde. Kudunya kok. Lagi pula ada sholat istis kok gak mandi. Kini susah malah gus pelisin. Oh kudunya dia bangga. Dia pengiran rakyat diatur kudunya bangga. Lah nabat istis kok terus udan kan malah kesannya pengiran sobo dikde. Borayu. Mula gusti rasa udan lah, mending orang. Iya gus lah, biasa kan nak pangeran nuruti udan yo keben jenah pangeran nuruti wong sing donga. Nak gak nuruti udan yo baro pangeran, nak ora iso didikte, ora iso dirayu. Manusa sing dhe karakter gak gampang dirayu. Yo ben tetep ya Pak Lur apa? Mayas. Lah nek ana istisqa gak ngene iki panas banter, nak istisqa istisqa wae. Tapi kayak jadi kaya wis siap. Siap raudan, berarti gak nyesal, berarti tenang aja. Gak rasa protes, iya orang udah udan. Yang ini kalau narap pengiran, kebanyakan udan ya raka sampean, ini semua aja jauh. Gak gunanya apa ya istis kok? Ya gunanya jaluk, ben kita kawu loh jenisnya jaluk. Apa kan? Lapa jaluk sopo. Nah pengiran kok gak nuruti, aku tak ikut pengiran kok, aku jadi aku ya mesti tak kaya, yes, biasa. Maksudnya hubungan ke pengiran itu yang alam nasrul takkan apa? Sedroh, yang artinya itu jembar, damai. Lainnya jari kita maknoten, mata akoka asyadaka birroh, wa mata mana aka asyadaka kohroh. Nah aku jaluk kok dituruti pengiran, pemeran kepengen nunjuk, non ada jadi wabian. Tapi nak kue jaluk pangeran anu nuruti asyhadaka qorroh pangeran nunjuk nona dhati kohar jabar zat sing ra iso dipaksa, ra iso diatur, ga iso dirayu. Berarti fafikum lin huwa muta'arifun ilaika, dalam dua hal ini Allah memperkenalkan dirinya. Pas nuruti yang memperkenalkan dhatnya sebagai Rahman Rahim, kalau pas dan nuruti memperkenalkan dhatnya sebagai al-jabar, al-mutakab. Lho kaya di pangeran amin nuruti karbom ya repot. Sawangannya kan murahan kan amin dituruti. Lah iya kan dunia itu mau pangeran nuruti karepe wong malah rusak. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ardu wa man fi. Ayo kabeh wong ben dadi presiden, masa negara sita presidene 200 juta wong. Nah dituruti kabeh kan presiden kabeh. Amber wong dalu, Gusti kula di bojo ayu, sak Indonesia turuti kabeh, gak ono wong elek ayu kabeh. Ore, nah dituruti kabeh ore. Jadi umpama kebenaran anut selera ini uang malah dunia jadi nopo. Faham kita tim saman kudu ngerti ngomong-ngomong itu. Jadi pangeran itu lah keliru nih Mu'tazilah aku nganggep pangeran yang akhirat itu koyok pangeran yang dunia. Nanti nak ada aturan misalnya sholat ini rasa perkara ini yang kok ya rasa. Nak ada uang harus mati, orang ada amal, orang ada ganjaran uang wis mati. Padahal buat tengah-tengah hati-hati syafatan jelas kata sekolah ini ngaji. Ada uang ngutangnya akeh matur dengan arepe pangeran Gusti niki utangi kata ra iso nyaur. Ya wis. Dewe pangeran pengadilanku. Wingan kula omongi jugem nak ngutangi wong saleh dunan ora iso nyaur. Paham ya? Nak sing ngutang saleh lho. Sekali iso nyaur bar sampe. Saleh syarat ya kita bolak-balik iki saleh. Kowe wong saleh kuwi kasih pangeran, wong saleh diutang ra iso nyaur. Bareng sowan pangeran bedain mbek matin. Gusti niki beto harta kula. Gak bisa nyawal, ya wis api epek dulu. Barang api e dipek, gak cukup. Akhirnya elee sing ngutangi dikek. Ya tapi nanti kini akhirat, nanti tuntutan dolim kan api e kan ngekek no. Misalnya kulo nyalai rukin, api e kulo dikek no rukin. Nah ora cukup, elee rukin dikek no kulo. Wis. Barang mana pengeran kan semua yang ngabek sing ngutang reso nyawal nih. Wong soleh kan. Terus sing ngutangi dain yu. Kita kok ibu pangeran, tidak melakukan ini suwargo. Orang roh suwargo mewah sampai ngendikan di ayi nabiin hada, di ayi sidikin hada. Ini ku suwargo kaki sinten ya Allah. Kaki nabi sinten, orang-orang kaki nabi, liman atau sama. Kaki sing kelar bayar, sinten gusti sing kuat, kue ya kuat. Nopo gusti. Kutangnya berno, bebas no, halal no. Hak agaminya halal no. Nggak ngebut suwargo berno. Memang pasti bebas untuk mau bersuara kau, mau bersuara kau kan? Mereka pengira semua yang ambil wali sing reso nyau. Yura ras babi kok iso nganti reso nyau kok yura. Ngono kok mbok takokno. Ibanyen kita ora tau, kula malah bali ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ora. Kanjeng Nabi itu nganti kapundhut iku diutang wong Yahudi. Digadeni baju kanjeng. Wis padha ora. Kanjeng Nabi sering ngritik wong utang, tapi Kanjeng Nabi yo diutang. Mergo go ngiling-ngilingan nak syaraté wong saleh ora kudu ra diutang blas. Nak syaraté wong saleh ra diutang blas sak donya ora wong saleh paham. Wis ngono serano kita hikmah piye ora ora. Tapi coba terus HP diutang biru kaji ngapi. Malah jaran apa meneh. Ya wis pokoke ku fakta wis ngono iku. Mulanya masyur kan jenab ingetikan makun tu ansa walakin unasa li asunna aku rabakal lali. Tapi kadang-kadang diparingi lali bin pangeran bin jadi nopo sun. Masyur kan jenab ingetikan sholat duhur itu alai roka duhur nopo asar. Tapi riwayat singkatan itu duhur, untuk sindarani asar. Nabi sholat duhur nopo alai roka. Dan sohabat yang bedik-bedik kayak roh, kayak rohen-rohen itu semua nanti. Wah, ini nasa mansuh biasa. Berarti sesuatu sholat duhur serang roka. Karena dalam ilmu usul fikih yang dipakai hukum kan yang paling akhir. Sewenang deh, cocok deh, sewenang aja. Berarti sesuatu sholat duhur mau. Abu Bakar, Umar karena mereka beretika gak ngendikan. Menang kan. Yang tinggal ya ada sahabat yang ya cara saya ini sebagai rukun jelas-jelas. Jadi Dulyatin, Dulyatin mau ngusil. Ya Rasulullah, ini sholat model anyar, nopo sebuti ini. Aku siroti sholat amnasita ya Rasulullah. Ini sholat panjenis dirubah jadi rong rokaat, apa panjang jenengan lali. Nabi pun kundur, mundur pintu gerbang masjid, mundur pintu masjid. Nabi balik. Sempat ngendikan Nabi. Ndak lam uqasir walam ansa, aku ya orang ngasar sholat, ya orang lali. Tapi Nabi ngendikan waktu, Nabi abis balik. Abis balik ke masjid, terus Nabi akbal ala hadirin. Terus tanya, ahad kun makaulah Dulyatin, apa betul yang dikatakan Dulyatin bahwa tadi cara sholat duhur dua rakaat? Betul ya Rasulullah, memang anda tadi sholat duhur hanya dua rakaat. Ya Nabi santai mau terus takbir, ditambahi dua rakaat, ya terus salah. Ya rasa petakon, hukumnya omong-omongan ini sholat duhur. Serap-serap petakon, kok malah itu dinti. Terus pokoknya ngono, rasa petakon pokoknya ngono. Jadi kan tidak diumat untuk ansa walakin unasa liasa. Ya semua. Ya tapi api ya tahu ngalami mono. Sama orang Nabi kok sholat lagi mikir apa ya orang malah membaca nopo ya. Dan Nabi kudu tahu lali ben dadi sunnah. Lani makun tu ansa walakin unasa liasa. Mulane Quran ora Quran, wong lali ora oleh, tapi kadang wong hafid pun lali. Ngiling-ngiling anak manusa, mlane sanu kru ukafalatan saja ana istisna illa masyaallah. Ono kok foto sakit kok lali. Selanya lah kadang lali, lha kok malah rapat. Yo kabeh macam manusa sanu kru ukafalatan saja illa masyaallah. Yo ono masyaallah kuwi. Wong manusa ngiling-ngiling, tapi ojo lali terus. Jadi ini udah apa lali terus kok gue kan kayak roke do rata lali menjadi rata apa lah repot kami jadi haunan termasuk ngotot itu jadi terus alamat yang saya menang waladina ya itu nanti robbihim sujud tau bagi amal terus tiang itu bosan aja untuk satu urip bisa nanti sholat tahajud biaya sifatnya wong apik termasuk nanti nopo tahajud. Ya aku tuh terus, pokoknya tahu kisah gitu. Malah kalau orang seneng sampai tahajud terus. Mereka tahajudnya sampai itu kakek permohonan. Sampai nak tahajud pisan itu protes pangeran. Jajal tahajud sakulan. Masa aku tahajud terus, kok utangku tetap pakai. Karena aku gak cocok, sama ibadah terus aku gak cocok. Pasti nanti kamu konversi jadi keduniaan, Pak. Ayo jajal, kita tahajud suwi-suwi. Terus duit rat duit tetap larat rumah saku yowes regep tahajud ke utang tetap pake urip yo ngene-ngene wae war wonten tiyang nang kula Gus kula pe tahajud ora gak pemenan sampe kakean proposal kakean nyesal nah ikhlas ben tahajud nek urung ora usah bener akhire kan kungge Gus kok ora ngerti jangka ngendu kampung tahajud kok tak urip kula kok sengeten lha yo uang cek transaksional ini kisah biar usah tahajud kadang-kadang lah pendak raiso turun sujud-sujud tiba nganggur tahajud mereka malah pangeran seneng dadakan ibadah ini ya, mendadak tahajud ada yang kesuwen-kesuwen ini malah kakean protes ayo coba biasa tahajud suwi-suwi pak biasa protes masa aku istahajud terus kok tetap ini apa hubungannya tahajud sampai ekonomi lah Cino sesoro surat atau tahajud usuga era karuan ada sesoro surat atau Cino-Cino tahu duha atau orang udhunya ini ada mulanya Ibu Mas'ud itu nak nombong berdino duha dimarah nih dupamu duha salah pimpin duha berdino tapi ada janet kulah dosa tapi kalau dua kitab Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud tak nombong duha berdino dupamu dimarah nih temen duam, ayo tuhan naos yuk. Larian ya uangmu janggal kena opo buka istiqomah korang oleh. Jubli alasan yang udah uang nak rong level le. KB ibadah dikonversi apa dikompensasi no jadi materi. Akhirnya selesai ngomong mus duka terus kok rezeki gini gini ay. Singkiru hati saya taku. Nah dibangun satu arah-arah tapi rasa pro mau nangat dukulung kulung itu ngaji kata mau coba kata ini yang cerita ini malah Syekh Abdul Qadir Jilani itu buatan pulung Syekh Abdul Qadir di kitab jenis Al-Ghuniyah sama itu loh ini kitab Buduha itu cerita Ibnu Mas'ud itu melarang wong yang sering Buduha padahal Syekh Abdul Qadir Sultan Al-Awliya beliau dengan kapasitas ulamanya fatwanya begitu padahal dia nama muridnya Raja Rumah itu dua mau tapi kalau di murid kula ya timbaran no ya kan jangan terlalu lama ya gitu kata si ngaji kula wingi ana wong ora usul-usul padahal ustahajud wis wiridan ambe Abu Yazid Al-Bustami dikaitkan adol kedele kan nyumbi teng nopo ndas teng sira kon mlaku ning pasar terus muridnya muni subhanallah dimaki-maki Abu Yazid Al-Bustami fa wallah ma sabbahta Allah walakin sabbahta nafsak. Kowe muni subhanallah ora nyucekno awakmu, kowe nyucekno awakmu dhewe mergo ora siap ngangkat jagung utawa beras nang pundi paksa. Berarti Anda mensucikan diri Anda gak pantas nglakoni mantul beras ning opo? Paksa. Gayamu muni subhanallah, tapi kira nyucekno awakmu, nyucekno awakmu dhewe. Ya iku sing mari kowe wiridan gak usul-usul. Jajal wong sing biasa wiridan terus. Aku nak kau numpak mobil ora pantes narik bapak ini. Sing kok wiridan aku Allah, sing sugih aku pangeran. Kowe marah yo pantes ae opo. Wong saleh wiridan terus sawangane ora pantes diutang, ora pantes melarat. Lho sing ora pantes melarat iku Allah mergo pangeran. Nek melarat yo biasa ae kok. Aneh-aneh. Dan ini kudu leren sama wiridan, ya kan tetap biasa wae wae. Nek utek e cek ngono iku kudu mari. Lah sampean wiridan muni piye? Ya goni de dat sing sugih. Dis sugih Allah ta pun. Allah kan tadi kok kayak melarat atau janggal aku sendiri dan suwi kok tetap melarat tapi yang saya wajib suka itu Allah kayak melarat yang biasa kok lah itu mungkin sirine Nabi itu kadang di hutang Nabi itu menungso di hutang itu biasa kok gak masalah kok susah ya kok tapi hutangnya juga kue kakeyan kan Nabi itu mau sidik wiring-wiringan paham ya kita itu salah kaprah sing dipuji Allah ya woni, ya mukni, ya lati terus kita itu koyok-koyok ora pantas ngalami itu semua itu keliru berarti kayak orang tunduk, orang pengeran, orang sujud tau wajah dan disebut afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wajah alu lillahi nafsu syurga ini aku sing ayat sedikit lagi tentang wong tahajud aman huwa qa'nitun ana alaihi sajitau wa qa'imah yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kena es wanita hajut tenan niku yahdharul akhirah mergo kowe wedi akhirat. Dadi istighfar jalur selamat ning akhirat. Wong zaman akhir ora tahajud bersama. Wah, kareku gerakan anti kemiskinan mesti arah. Tahajud bersama mesti gerakan anti gerakan sedekah artinya berharap dilipat ganda. Semboh ya dia juga gedeng dosa kayak gedeng tapi dia setuju bintu lah jamin bintu lah jamin bintu ya terus karwan ayatnya aman dua kawan itu ana alaini sajidah wa qaima yahdarun akhirah lagi wair ju rahmata dinas wanita hajud mergo yahdarun mergo wedi akhirah lagi malahnya ayat ini wong tahajud dengan ini robba nasrif anna adzaba jahannam gusti hindarkan saya dari siksa neraka tapi tahajud yang saiki hindarkan kami dari kemis oh itu cara Abdul bin Mas'ud dicek sugeng disuwe ping aku ya gue di Abu Abbas tuh, Abu Ibn Abbas tuh, saya nganggur ya, lopon tertip nong. Tapi sampai nasi ada tuh, justru sampai nasi ada pulau gitu. Tapi orang ada tuh pintu, Pak, biasa. Ya pokoknya sholat yang martubah ya semua lima ibu duha ya mau tahu ya tahu sesuai kadari masing-masing tahajud ya mau ini aku tenang itu tentang kitab dunia sampai berdaya jadi Abu Abdul Mas'ud marani tiang itu terus lak linnas ala malam yajibihi Rasulullah kejogeman dorong menuso berberat-berat ria apa sehingga lagi bawa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jadi kan lah iya, misalnya zaman itu kok wong duha kabeh seragam orang yang protes wong tahajud kabeh seragam orang yang protes akhirnya sandunya ya tahajud kabeh, duha kabeh, kabiyah kabeh aku yakin wong kafir sama masuk Islam mikir ya waduh, sholat itu sama lagi ya lah iya, sampai aja bayangnya jadi wong Islam toh bayangnya wong kafir, tak bayangnya jadi wong fasik umpama disik orang Abdul bin Mas'ud, orang Ibn Abbas anaknya Mustafa berarti duha, yo tahajud, yo qobliyah, yo badi. Wong kafir dulu apa masuk Islam? Duh, sholat itu apa wae kena masuk. Apa darah ini rawajib? Wong kafir wong ngakoni kok apa ditafsiri rawajib kan gak iso. Wong kafir wong. Lha kok hebate perhitungane sahabat radhiyallahu anhu. Berhubung ana sing nentang kok Abdul bin Mas'ud Ibnu Abbad, akhirnya sebagian besar ra tahajud. Alhamdulillah. Akhirnya wong Islam ku wani. Enak kok Islam mung 5 rakaat, sing liyane ora wajib. Buktine boleh ku ora tahu. Tapi aja ana tahu. Kulo mau cerita, senengamu kok protes, wis tah aku. Kulo nu mboten tersinggung, sampean ana kulo ora tersinggung. Tapi nek elmune sing maca kitab ku kulo masalah. Sama orang percaya dulu tentang kitab bunja tentang sahih Muslim. Kanjeng Nabi nak ngelakoni sunat itu ora selalu konsisten. Mergoweti dianggap perdu. Esa akeh bayangno kek dadi wong kafir. Roh wong Islam duha. Duha iku ideal nak sunah Rasul 8 lho, coba kira loro lho kira. 8. Qobliyah dhuhur nak sunah Rasul 4 lho, coba muni loro. Lah apal kula lho sampean, bae salate sering sampean apal kula nak riwayat. Berarti 8 bae 4 kira. Kira? Rolah, dure papa 16 bagiannya papa rompulo kopli asar loro rolikur wes bagi asar kriminal ya, jelas oleh kopli maghrib orang muakada tapi sunat tuh tapi buat nopo muakada terus bayna maghrib alisa sholat awabin nanti metune isa bariku witir, sunai nabi witir sholat loh orang telu kaya bertraweh ini tapi hati sofeh witir witir gifat sholat, berarti kira mungkin itu mau serot ikur, waki gak mau kaya waki lalu aku misalnya saat dunia ngakoni KB konsisten sehingga apa yang gue sama rasidur, jamin mikir meriah gak waduh, kalau gue sama gak mau bermohon tapi baru kaya ngomong segera kakon ibu baru sholat duhur pencing ngopi orang yang baru sholat subuh mangan duduk terus meneng warung orang yang baru isa terus mangan tongseng yang masuk Islam kan mikir aku nak Islam suka iku enak sih yang kaya iku aja nah iya sa alim alim sama nah alim sahabat alim Abdul bin Mas'ud alim Abdul bin apa? Ya ini kurang ngaji, sama tidak usah tersinggung, itu biasa. Artinya yang biasa tajud ya terus no. Yang biasa itu kayak terus no, jadi kok kegiatannya sampean terus no. Tapi tidak usah gawe hukum, sehingga hukum ulama lain. Kau ulama yang diberi hubungan, ya ulama yang gak ngomong. Wong apa zaman nikmatnya kadang diselingi wong diuji. Ben orang dewa-dewa no. Nih, kayak listrik ya tadi gini. Nah muruk terus wong raro nikmati listrik, bareng mati saat jam terus muruk alhamdulillah. Nah muruk terus menengah. Variasi ku penting. Jajal bujone rugen kon minggat 3 dino ora cintane tambah. Tapi nak awor terus yo ora cinta blas. Wong iki yo bener, penting iki blas. Lah kira-kira ibadah yo ngene iku buta variasi, buta nopo? Variasi. Ngono kok ora ora. Wah, ngono kok gak. Mos ta hitung piro, Mas? Ngangkai piro, Mas? Masa mu witire Nabi 3 tapi 11. Awabin benal maghrib balisa entah waktu entah urung wiridane. Bar salat ana telu-telu. Allah telu-telu terus gendep 100, lek wong ping 100, kulo ping 100. Nek ala ta kok kubro iku kulo ngene ping 100.000, Mas. Ijazah Imam Malik iki. Sing bebas pesongkon rokok nang al. Temen iki wis gak ono mati diwacana kulo ping ngene. Kira 100.000. Nanti saya tiba-tiba 100.000 kata mulai 100.000 uang cuma aku jagung cuma calon-calon kalau kita nanti diundang nonton santri yang ini bapak bapak yang mati sangat buktinya diwajar atau kau kubur mau cokul gue pengen 100.000 mungkin aku logis mungkin aku ya bapak mau kan bebas nah aku bebas nah dia gue kok piye dadi anak kok ora bekti. Monggo iso ngaji. Wong yo di bapak kabeh ben nyelamet to bapak dhewe dhewe. Woto dhewe mana. Kuwi woto geman bebani wong akeh, wong-wong di urusan mbok undangi kon maca polu bapakmu woto dhewe. Wong-wong ben maca 10 ben mulai 20 ben mulai. Nek kowe gelem ngono aku teko. Enggak tahu mau menit jadi monggo nasi mata sepuluh empat dan bapak itu dengan bapak dari waktu tapi tak ada itu tuh tenanan lah ini kok ngono kecil tetap cerita nih bapakku ibu bapak kalau di Nur Salim zaman bapak bunda tunjuk mata anak dulu bapak tengah ibu tiba tanah biang bang ya bapak setiwa turi kulo ya bapak nanti kan ini bapak ambak ini bambu ya gue be aku gue anak gue putu pun wong iya sakar-karar gue mau cokir ibu jenis fair. Wong yo dibebani. Ngene kae di bapak dhewe-dhewe sira jelas warga deh. Kok wae. Lah sing diutang yo GR koyo apa nyelamet to. Lho bapakmu dhewe yo selamat. Koyo ra di bapak, bapakmu yo ora aman kok malah. Wong kok malah aneh bagus. Ngono-ngono ra cocok kok. Tapi kayak gedeng ya dulu, sama barang apa yang mau gedeng. Tapi kayak cocok ya, wawono goblok, ya wawono. Kecuali sahibul bait meningene, monggo bareng-bareng nyelamet bapak kita masing-masing. Wah, lan ngono ya apik rene. Dene fasilitasi daharan tapi sing dislametno. Kabeh bagus nah ibu. Tapi kan per satu orang rantuk 100.000. Perkarane per wong mau maca 10. Berarti kan urung podo slamet kan malah bergo kabeh ora. Omongus. Tapi kan jangan wonten di sana alat atau alkubro. Tapi di sini wow, mesti ini wana. Melarian bapak pas kabundut di kapal kiai sini mami di pulau. Sampai tak warai. Sampai nak kapan-kapan bapak atau ibu kabundut, ibu hudu sampai tahu imami senajan tu bisa. Kabul ulama dahulu, awal bil imam, ibu wong, nawa, mereka yang paling welas. Wong dia soai dongo bahasa bahasa, ya tonggor atau kora pantas. Mungkin ini, yo nak kiai mungkin muridnya nangis. Tapi biasa kan kadang teko, apa kerja mau mati cacat. Ini dia wajah kerja mau mati. Kata teko gak pantas. Lah wong dongeng ini mati ni nengdi. Mau bu andal no, cuma ni wong temen. Mula dawai ulama nak mau mati, awalan nasi bil imam. Aku asfaku ahli, aku anak. Kenapa? Kalian pas ke bapak bunduk di wonten kiai-kiai sing imami nggih kula menjenan. Di daerah sana kan banyak orang alim ya biasa. Boten kok sombong ya biasa. Meskipun kula nggih makmum, setelah itu makmum. Tapi kula nate ngimami pas bapak kabundut itu tadi mergo anak itu tetap gitu. Piye wae paling welas ning wong tuwa nggih napa. Jadi kudu roh hukum-hukum wonten liyane wis kebeh. Masih ada tahlilan bar maghrib kadang ono salat jenazah takokno konsensus hati ini cara nek direkam. Amin delak-delak jadian beruang, jadian beruang tak mana? Abu muli amin. Wong tu masing hadir ramai mati be. Pemenang nak sing rautuk muso, takab mati juga. Bang, jadi wong tu kau mana? Tunggu aku rokib firli waliwa lidaya. Nabi Ibrahim itu kan orang baik yang lagi walil mu'min. Kaya Nabi Nuh ya orang tua ane dewe lagi wali mantah kalau beti yang bukminau wali mu'minin al-mu'minin. Jadi dulu gue nomor sisi ya anak nih wong tua nih ngopo anak lihat-lihat nih nunggu dan wajib. Lu anggar tahlilan nopo untuk nyelati jenazah untuk nunggu. Saat ini kita ngomong lu apa ane? Rian biasa. Kaya ini toko sing anak ibu ikut nonton teh melebu metu, rajilas. Kalau tak mati-mati itu. Gue kerja melakukan itu aku mulai. Gak sebutin ke semua. Lihat semua cipta anak kue. Laku orang dia. Bukan cuma tenanan. Bintu tapi. Akhirnya lugu. Ah tenanan amin. Tapi mulai tenan. Aku udah dengar jari soleh. Amin ya kok raiso. Dibang lokam laku rajilas. Mah gerakulasi diutang ya. Anak-anak ya setelah lugu. Tak mulai tenan aja lu. Kamu bisa parah. Ya ini Tuhan yang melebu. Seperti itu gini. Misalnya alasannya noto kardes, noto gimana ya kena. Ya itu salah kabar, ini yang benar itu anak. Ya anak itu dengannya paling mantu. Ini harus dinas ganti Nabi, idha matabu adam in koto'a amaluhu illa min salasin sodakotin jariyatin aw ilmin yuntaf awaladin sholifin yatuh. Ini kalau ngomong itu biasa. Ini kita selesai ini kabeh bapak sing temen iki kula biasa. Mboten enten hadis au kiyaien solihin niku mboten enten. Utawa kiye saleh sing ndongakno sing ana awaladin solihin ya. Dadi nek anak-anak ini mboten ndongakno niku mayite cek kesiksa. Donga kula tak jamin gak pati mandi mulo ora pati ikhlas ya mbokmu. Tapi nek anak-anak ndongakno tenanan kula ikhlas. Iku Gus kula tenanan ya yo ngono sing jelas. Tapi ana syaratne napa? Saleh kudu. Mung hadisi awaladin saleh. Wah, lare mesti ngabot ya sabot telat. Lah syarat itu mau mandi ku walad saleh. Ya tulah cek gampang modal amin karena saleh. Ya tapi paling gak kuwi ro, nak hubungane wong tuwa paling mandi nak didongakno anak ku binasi Rasulillah. Ini ku dawuhe Kanjeng Nabi. Tapi teng Jawa salah kaprah wis pas rakyat itu sanake mlebu-mlebu aja. Kudu ana kiai sing wani brontak kados kula. Nah sampeyan ora kramat ya ora usah marah jamu. Tapi nak kula wani. Tapi saniki pun mampas. Sampe kula teko mesti anak ora sing jejer sita. Ora kudu kabeh sita. Kula mung kita amin tenan iki yo. Ora tinggal tenan. Dia kula nu percaya banget dengan Kanjeng Nabi. Lu piye Kanjeng Nabi ku sing pirsa alam akhirat wong kasih pangeran. Nabi dawuh awaladin. Ora ono nek hadis au kiyaien solihin ora ono yo walat iku napa? Walat artine napa? Mangke mbek anak sing saya, sampeyan sing dungane mandi yo anakmu iku. Cek coba kecewa mau cek TK mbok ngel-ngel SD mbok ngel-ngel sampeyan dendam. Menang-menang napa? Dendam karena dia mati di bar no bar dia selalu sih doa no mana anak dia coklat tu kok no jajan tu saya anggap aja tu kudu ngoter jadi nak dia mati anak meleng meleng mau di sini kok no coklat saya kira no ya tapi wawo tu isra itu sebut walagi na ida anfaku lam yusrifu walam yafun maka nabi nada di kano boh waladina lan wong akeh lan ana kang ora donga sapa lagi nama Allah serta ne Allah ilahane pangeran afra ingkang dia walakuluna lan ora mateni sapa ngake nafsu ing awawan atikan haroma ingkang aramna sapa Allah qatlah ing mateni an nafsa ila fil haqqi kecuali kelan hak maksude mateni hak kados kisos kados perang ngadepi wong kafir utawa perang-perang sing hak walajuna lan ora tau sino wa mante sapane wong ya kalau akoni sapa mandalika mung ngono kabeh wakit dan salah siji minasalasa wong sing tau sirik tau zina tau mateni wong tau macam-macam yalko mau metu iso peman asaman ing dosa ae hukuman tegese siksa yudo afdentikal no fikiratin yudo afditasdid lalu ketiman para adab siksa yaum kiamat ing dalam dino kiamat wa akhrut nanang iso peman fihi ing dalam ing adab ae dijasmin fi'leni kan jazmi fi'il loro badalan hari dadi badal wa fi raf'i imalan kan rafa'i fi'lan maksudnya ora diwaca yakhlut tapi yakhludu kalau kau kisami maksudnya buatan satu dua huruf ilate istinakon halid dati istinak muhanan halid dati hina no halun dati khal illa mantap kecuali singko mengenai kalau suwon ini bukti ya nak no wong darani wong sirik ura iso di sepura manjak dosa sirik ura iso di sepura nak ijek sirik tapi nak mistobat yo di sepura ini ayatnya kan jelas mereka itu sing tidak yaitu nama Allah ilan akhor gak tahu sirik, gak tahu mateni wong, gak tahu zina. Nak nglakoni ku dosa, tapi yo ilaman tabat. Dadi sirik ora nek sepuro nek jek sirik nek wis tobat yo tobat. Aneh-aneh. Mengen apal Quran sing sempurna, wah apal mendalil. Inna Allaha la yaghfiru ay yusyraka bi wa yaghfiru ma duna. Iya tapi surat Furqan niku ilaman tabat. Wah aneh-aneh kok. Nah, apal ayat kita ora usah dalil. Gue simak ta ayat. Wah, lek apale sak ayate kok. Nggo napa? Dalil semu kuwi wong iki sikrek iki wis ra iso disepuro desa sikrek. Contohnya sirik di rumah seneng akit, ono ayo abduh. Sing darani sirik ku nyembah pengiran yani Allah. Wong seneng ake, wong nganggur, ra kena, hukumi nganggur ra kena. Masuk ngono aja hukumi nopo. Ilaman kecuali wong. Tetapi dewa-dewa ana keris kok namen dilapi wae. Lho Mas ya wong sugih ra nglapi mobil. Umur karo nglapi kok gege. Tapi diyakini gowo hoki. Lho Mas ya wong nyekel duwe diyakini gowo hoki, ora ana duwe sumpah kira karuan. Wong sing nyekel keris ben nyekel duwe ayo ndi. Ayam sih jekel duwe, asire kabeh lah duwe. Perkara ni ayam yang nyekel duwe. Jadi darah ni sirik pun nyembah ilahan akor. Nanti nyembah nopo pangeran dia. Ibu sirik tenan. Iku ayam no ilaman. Ada no gerakan mantap. Ibu kesingkatan mantap. Terus dibaca di Indonesia pun jam iya nopo mantap. Jadi singkatannya mantap. Singkat nopo jam iya nopo mantap. Maksudnya. Lagu lara melak, kau sebenarnya sedih lara. Kau sebenarnya melak mantap. Lagu perlu tobat. Aneh-aneh. Lagu perlu tobat, kau ngono melak. Ya berkurang wajib nih gue lagi. Gue sotok mau, gue lagi senang mau. Tapi nak rawajib, gue rasa melak kafe. Gue nanti giro. Wajib. Kau gue lono pun soal jadi singkamai kampangnya. Kau gue lono pengagum Abdul bin Masud, tapi Abdul bin Abbas pun tak siamin nih. Kitab-kitab gunjak karangan ini Syabdul Qadir Jilani. Ya, ini Syabdul Qadir. Padahal ketuanya wali itu. Tapi itu ngarang itu. Apa itu? Alam itu. Cacak kalau katanya. Ilaman kecuali wong tabah kang tobat sopaman wa aman alan iman sopaman wa ambil alan ngelakoni sopaman amalan kelan amal solkan kang ngapik minum sayang wakeh. Uang sing tahu salah terus tobat, ora tobat kok terus ngamal sing apik. Faulaika mongkote mongkon-mongkon kabeh yubadi niku ganti sapa apa-apa sayati mengelek kabeh al-qurata kang kasebut diganti hasanate ning kaapian fil akhirah. Malah nak mantan preman kok tobat ku kabeh masalah lune sing elek iku diganti apik. Malah nak jere ulama sumben wong saleh mule cilik gedhon. Perkara ini, roh wong sing tau elek-elek kok dadi apik. Gedhon aku ning dunya gak nakal. Perkarane kan gak entuk dunya gak entuk apa? Akhirat. Entuk ya akhirat tok. Ya tapi sing roh masa lalu sapa masa depan sapa. Wa kana ana sapa apa kufuran zat sing akeh nyukurane roh iman tur akeh welase. Alam ya jalte kese ora kisah sapa apa selalu mutasifan persifatan didalika kan kufuran roh iman. Wa man desapan wong utawa itu tobat sapa man. Kau ini gini hati ni gue, ini gue khatami surat nombor ini, Furqan. Surat Furqan termasuk surat spesial ini khatam pas Dhul Hijjah. Terus bulan suci ini gue, Dhul Qodah, Dhul Hijjah, Muharram. Terus aja. Lah Dhul Hijjah sih ngapain di sana gini. Mereka Allah damel sumpah wal fajri walayalim asr. Itu kabe ulama ada gue. Asr ini gue nak Dhul Hijjah kena awal. Berarti 1 sampai 10 Dhul Hijjah. Nah Ramadan kena asr itu rong pulau sampai gitu. Kalau pulau, terus wonten sugan malih. Pulau ini kan rata terang loh ya. Sesuai kau sakit, sampai Muharram. Yes, Muharram ya 1 sampai pinter 10. Yes, wal fajri, walayalim aku asyik. Nah ini kan malam pinter berarti. Malam bodoh nu malam songo. Kau aneh-aneh. Seneng aneh kok provokasi. Oh, kita terang lagi. Sama kita seneng nopo. Ngomong kok tukang fitnah malam apa? Malam selasa apa itu? Uang kalau seneng aneh yang sensitif lu bicara lagi malam apa? Jawab malam selasa raya aman soalnya apa? Biasa merokokasi jadi orang waman tesamani wang ketabat obat sopaman min dunubi sanggih busaniman Kahiroman saaliane wong sukiro kang disebut sokomar. Amilan yang ngapori suman soleh ramal soleh. Fa'inda uya tuh bila woi mata. Jadi wong nak kalau koyo opo nak saya kibes tobat dia kembali neng pengiran. Wes berkemana nih tabe wong simba balik. Mana cukup geman gede wong nakal kalau sekali tobat terus balik neng pengiran. Fa'inda uya tuh bu bila woi mata. Mana cukup geman gede wong nakal soai so ben tobat, wis saiki soleh soai so ben rasoleh padha raro. Lah kok raro menungso ya raro. Raro kok geger menungso biasa. ARC utik sebali sapa wong ilahi maring apa rujukan kelan bali tenan masih bali fayujazihi moko mal sapa wae iman seron ing ape utawa fayujazihi moko mal sapa wae iman seron ing ape waladina lan wong akeh lan syekuna kang ora bersaksi sepeman asyura kelan saksi sing palsu saniki dosane wong senengane gawe kesaksian napa palsu dadi profesi saniki pengacara hakim jaksa semua nanggai kesaksian yang palsu jadi dua di sini nyaksa ini palsu itu dosa saya nyaksa ini palsu itu prospek ayo kita batik sekoro bat batik lalan batik wadah marru nanekani liwatan sopong ngakit lagi wadah marru nanekani liwatan sopong ngakit lagi kelawan barang sing ora penting lahun itu barang sing ora penting doragung minal kalami dikse sangi omongan akopi hikang elek wakiri lantiani kopi marru mongko liwat sopong ngakit kiroman kelawan terhormat. Maknanya kalau meliwati barang batil, dia berlaku secara terhormat. Maknanya orang terlibat barang batil. Muridina tekse mengokapi andu saking barang batil. Waladina lan wong akeh dadi kiruna likane den elekno sapa ladina wa idu tekse dinasihati sapa ladina. Dinasihati bi ayati rabbim lan ayat-ayat pangerane ladina ing Qur'ane tekse Qur'an. Lam yasiru mongko ora tenang, maksudnya ora njungkel, maksudnya ora selalu. Yasutu tekse ora gugur sapa ngakeh. Ale ing atas ayat summan khali budek wa umyanan khali ngopo. Mulane kadang bahasa kasar ku penting. Dadi terus mereka Quran dia kadang nganggo bahasa kasar. Ciri utama wong apik ku piye? Nak diperdengarkan ayate Allah ora ngopo ya ora budek. Ini bahasane kok ya ora ngopo. Ya ora budek. Lan rata-rata ulama ya ora cangkem elek. Mereka kadang-kadang barang saku nak diterangno alus-alusan ora kasil. Kudu diterangno secara full. Wong apik ku sapa? Wong nak diwacana Quran ora budek ya ora ngopo. Dari lam yasiru alaiha summam wa umyana. Summan maknanya orang ngopo, wa umyana orang ngopo micek. Bal khurru balik bodoh jungkel sopong ake samiin. Jungkel, maksudnya jungkel terus sujud samiin khaling rungono kabeh. Nadirina khaling gelem mikir kabeh. Muntafi'i natur ngalap manfaat kabeh. Ketika diwacana Quran ya siap mendengarkan, siap melakukan, siap ngalap manfaat. Orang ngopo, orang micek. Di bahasa ini dapat orang ngopo, orang micek. Dan barang satu kadang diterang lo kudu cangkem ya. Cuma berhubung Nabi tetap ngendikan kan menurut kita. Lembek itu berhubung Nabi darah ini tetap nopo. Nabi Ibrahim mecah Ibrahim. Sama tak duduk nanti itu mecah Ibrahim kecuali sing tua, sing gede. Terus dikalungi petel. Karena dikalungi petel, wong-wong rokape. Sopo. Jadi Nabi Ibrahim yo tak kok nasi gak kapok nggak pernah bawa. Karena kita kok Ibrahim tak kembali buat tak nanti. Wong berhulu kok kan nak kok. Utak kamu lu buta kok diom berhala kok kan? Akhirnya Ibrahim mbak, lah utak kamu malah buta kok di berhala kok sembah? Ya Ibrahim ngertikan ya ufin lakum wa lima ta'buduna min dunya. Ini utang Quran, ufin lu mana nih? Ya jancuk ini gue cara jauh. Ya enggak ufin mana nih? Ufin lakum ini gue jancuk tenan, mosok berhala kok? Mbak sembah. Ini gue jancuk tenan, Ibrahim gue jancuk tenan, ini berhala kok kok nakoi. Lah kok ya jajal tenan bro lo pokok nyembah. Pangeran nak ngelingno barang sing jelas ya jelas. Misalnya ana wong rabi dikeloni puluhan tahun, paham gitu ya. Bareng kok pegat donyane kok jaluk. Iku pangeran nak nyak ya waqifa ta'khuduna wa qad afdha ba'dukum ila ba. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khuduna buhtana wa ithmam. Wa kaifa ta'khuduna wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Cek mentalane mbok keloni 10 tahun, mbok kei mobil lemari mbok jaluk meneh padahal tau blodor bareng, afdha iku tau wudho bareng. Cek mental. Cara cangkem elek kula nanti nerangno ngoten terus ana wartawan seneng ngaji kula tok. Bener jenengan Gus tangan. Lha iku misale lonte sing tak duwe akeh lho Gus padha. Yo dene yo wong saleh, wartawan saleh tapi pikirane dene cerdas. Kalau di 10 tahun, misalnya lonte paling mulai rompulok ping. Kan nak sebulannya kan, nak rompulok sebulannya biro mis. Gak jawab ke? Biro, nama tu je. Setahun ada 6 juta, lara 10 tahun. Swida lah, leh swida wengai kayak ini yuk bujaro benar saja. Lha yo wong pikir ngono paham. Nek pangeran nak ngelingno ya wae patak kuduna wa qad afdha ba'dukum. Rumpo do bareng wis kelon bareng ngono kok dijaluk. Cuma pangeran ape ora biyak kan misale kelonte bayar piro ora ngono iku tarepe wong. Tapi saya pastikan Allah nak ngelingno apa-apa tegas jelas ya maksudnya napa? Jelas. Ya ngelingno biasa wa kaifa ta'khuduna wa qad afdha ba'dukum ila mau gak jelingno nyerah paham Pak. Mane iki istilah ya lam yakhiru 'alaiha summa ba'd. Wong ape iku sapa? Sing nak diwaca ayat Quran orang apa? Orang nah, sama ngaji ke Ilyos yang gue sopan gak monggo. Tapi aku lo raiso, so kayak aslinya lo ya repot. Tapi orisinil pulo karena ada tak poles justru ini iki artinya. Ayo saja, rapor saya tak kono kiki sing alim mana nih rapor kita omong lo. Nah dia ras tujuh yuk liru. Karwan bener pulo aja artinya gue ono pulo. Oh dibantah. Waladina lan wong akeh ya kuluna kang padha ngucap sapa ladina robbana hab lana do pengiran kita hak kula turi maringi panjenengan men kita menak suwajina sing bojo-bojo kita wa duriyatina lan anak turun kita bijami klan jama wali frodi lan ifrod dadi anak bojo soleh sedanten kurota ayun hale sing nyenengno mripat dadi nomor siji wong itu ngono anak bojo ora usah GR wis nomor siji itu ngono anak bojo mah dia anak di bojo sing nyenengno ana mari kita nyenengno maksud e piye ukurane bi anarahum gambare antan ningali kita gum ing kabeh hak mutiina hale to atape lakamaring panjenengan. Ngero anak salat ku seneng, ngero anak kok ibadah seneng, ora kok seneng entek disuke mboten. Pokoke manane nyenengno ya pokoke taat piye, pokoke napa? Senajan kadang bantah kuwe, yen bapake perlu dibantah ora usah. Keliru bapake, keliru napa? Bapake sate gedhe, biasa njen dadi cilik oleh salah. Dadi cilik salah terus ora pengeran anak sing salah. Disepuro sopo? Wis tuwa, wis napa? Lawang itu bantah sing lanang itu sepuro pangeran jeneng itu digawe sawokat dilail awat dadi iko sing gengkong mbok kencengno putung mbok baro gengkong nah nek aku salah kira sampe lono apa salah ben ngamuk wae yo kesel diri seneng arek kok dibalak wong kok regane wong lanang lha kok direga biasa aneh-aneh. Wadalan telatur idamal pancinan lah nama nak ingin tolim mutaki nama ringung sing takwa imaman yang jadi pemimpin filosofi. Jadi wong itu wong takwa lah butuh pemimpin butuh panutan. Ulai kau temu kon mono kafe yuji jauh nak itu terwala sopo ulai ke alur kata ing pintu sing swargo atau kamar sing swargo. Mana ni alur pak ada roja talunya terkait derajat sing dhuwur filjan naik dan swargo bima subaru sebab waduh sabar kafe ala atau atilah. Wailah kau nalan dan petok no sopo ngake disambut sopo ngake bitas tit. Wajulah kau na, watak fit wajul kau na, maafat hilia. Sebagian kira ambil dan wajulah kau na, tadi nabo wajul kau na. Fiha ing dalam hurfa itu hurfa takhiyatan yang penghormatan, keselamatan, keselamatan dan malaikat itu yang malaikat. Khalidina khalilah gengkap fiha ing dalam jannah. Sembeni gune swargo terus. Hasunat api opo jannah apa yang mustaqoron dan terkomanan panggunaan. Mau di ayat komatin di sepanggunaan mungkin lah untuk diwangakeh. Wala ikalan kaku wangakeh. Wama badawu khobaru ibadir manan mutadah. Hasunat mustaqarra wa muqama mawdi qomatin lakum ayya diksiutai suwarku wa ulaika lafad ulaika ma ba'dawulan sa'usi lafad ulaika khobaru ibadur rahman jadi khobari lafad ibadur rahman al-muqtada ikan jadi mutada wa ulaika wa ibadur rahman illadina yamsuna alal ardina wa hauna wa ida khoto baumul jayuna qalu kul ya Muhammad pun kita bersiru ya Muhammad ya Muhammad ya ahli maka tamarin penduduk muka maya bau bikum robbi maya bau rapaduli bikum lansiro kape sopa robbi pengeran insur naula du'akum pomo radunam jadi wong kafir sing urung iman lae bau bismillahirrahmanirrahim fil islam min usul fil hudaybiyah gak ada.